Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Baik, kita kembali membaca tafsir dari surat Al-Fatihah li Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kemarin kita telah sampai kepada tafsir dari ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah sempat kita baca satu paragraf dari syarah ataupun tafsir ayat ini, dan kita simpulkan sedikit terkait dengan apa yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu bahwasanya wajib bagi kita untuk memurnikan ibadah dengan segala macam bentuknya. Apakah itu ibadah qalbiyah, ibadah yang terkait dengan hati, seperti cinta, takut, berharap, ataupun ibadah-ibadah yang terkait dengan anggota badan, puasa, sholat, haji, semuanya wajib untuk kita murnikan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini faedah diambil dari kata iyyaka na'budu, di mana didahulukan di sini maf'ulnya, zat yang diibadahinya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, juga agar kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam isti'anah, dalam meminta pertolongan dan bantuan. Kita tidaklah meminta pertolongan bantuan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, khususnya isti'anah yang sifatnya mutlak, isti'anah yang sifatnya tafwid. Karena isti'anah ada dua macam. Isti'anah yang pertama, yang ini tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah isti'anah yang sifatnya mutlak, isti'anah yang sifatnya tafwid, yaitu seorang hamba bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata di dalam upayanya mencari kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan dunia ataupun agamanya, ataupun di dalam upayanya menjauhkan diri dari beragam kejelekan-kejelekan dunia ataupun agamanya, dan dia berlepas diri dari adanya kekuatan dan kemampuan dari dirinya, dia serahkan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka isti'anah yang seperti ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, karena di dalamnya terkandung ubudiyah, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu seseorang memasrahkan segalanya kepada Allah. Dia tidak memandang kekuatan yang ada padanya, kelebihan yang ada padanya dari ilmu ataupun usahanya. Adapun isti'anah yang kedua, yang ini diperbolehkan untuk kita meminta bantuan pertolongan kepada sesama makhluk, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian saling ta'awun, tolong menolong, bantu membantu satu sama lainnya. Maka ini maksud dengan isti'anah di sini adalah isti'anah yang sifatnya musyarakah, kerjasama. Diperbolehkan oleh syariat untuk kita meminta bantuan pertolongan dari orang lain, tapi dengan syarat, kata ulama, agar orang yang kita mintai bantuannya, agar orang yang kita mintai pertolongannya itu adalah orang yang qadir, mampu, kemudian hai, hidup. Ya, silakan kita meminta bantuan pertolongan kepada orang yang mampu untuk menolong kita dan orangnya masih hidup. Kalau kita meminta bantuan dan pertolongan kepada orang yang sudah mati, ini dilarang. Justru mereka orang yang mati yang butuh pertolongan kita, bantuan kita, doa kita, istighfar kita, doa rahmat kita, bukan malah kitanya yang meminta kepadanya, siapapun dia. Tidak boleh sampai pun kita meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi apapun derajat beliau. Kenapa? Sudah meninggal. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh beliau juga sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh kita meminta bantuan kepada orang yang tidak mampu. Kalau kita meminta bantuan kepada orang yang tidak mampu, maka ini teranggap sebagai bentuk apa? Olok-olokan. Misalkan kita butuh dana besar, ya, untuk misalkan mengobati saudara kita yang terkena musibah, datangnya kepada orang yang fakir, miskin, kere, ya, maka ini teranggap sebagai apa? Bentuk olok-olok, bentuk cemoohan, ataupun ada seorang yang dia tenggelam misalkan di sungai, dan di sisi dia ataupun di tepi sungai itu ada orang buta, kemudian dia meminta bantuan, mungkin enggak? Bukannya dia menyelamatkan orang tadi yang tenggelam dalam sungai, justru menambah korban. Ya, sehingga diperbolehkan, silakan, untuk kita meminta bantuan kepada sesama kita, mimbab at-ta'awun, tolong menolong, saling membantu, dengan syarat tadi, orang yang kita mintai bantuan itu adalah orang yang masih hidup dan mampu. Demikian, barakallahu fikum. Meskipun yang lebih afdol, lebih utama adalah kita menahan diri dari banyak meminta pertolongan dan bantuan dari manusia, kecuali ketika benar-benar keadaannya mendesak. Kenapa? Karena sering meminta bantuan pertolongan itu akan menyebabkan hati kita yang sering meminta bantuan dan pertolongan itu merendah kepada orang yang suka membantu kita, menolong kita, dan ini bertentangan dengan ubudiyah kita kepada Allah. Karena yang namanya at-tazallul itu adalah jenis ibadah yang seharusnya kita berikan kepada Allah. Silakan saja, ya, orang yang banyak diberikan kebaikan, niscaya dia akan merendah kepada orang yang berbuat baik kepadanya, dan ini bertentangan dengan akidah, dengan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bisa, ya, tidak meminta bantuan, tahan diri dari meminta bantuan kepada mereka kecuali benar-benar keadaannya mendesak. Barakallahu fikum. Baik, kita baca keterangan atau syarah dari beliau Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala terkait dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, wa qaddama al-ibadah 'ala al-isti'anah min bab taqdimil 'ami 'ala al-khass wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah, iyyaka na'budu, ini ibadah, didahulukan penyebutannya sebelum isti'anah, baru setelah itu apa? Wa iyyaka nasta'in. Min babi taqdimil 'am 'alal khass. Ini masuknya pada kaidah mendahulukan sesuatu yang lebih umum daripada yang khusus. Sekarang saya tanya, mana yang lebih umum antara ibadah dengan isti'anah? Mana yang lebih umum maknanya beribadah kepada Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah? Mana yang lebih umum? Ibadah. Karena ibadah itu adalah cakupannya sangat luas, sangat banyak. Di antaranya isti'anah. Isti'anah adalah satuan dari ibadah. Berarti ibadah lebih luas cakupannya daripada isti'anah. Kenapa didahulukan? sesuatu yang lebih umum dulu, ibadah dulu, kemudian isti'anah, padahal isti'anah sudah masuk ke dalam amalan ibadah. Ihtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdi. Ini dalam rangka mengutamakan hak Allah subhanahu wa ta'ala daripada hak hambanya. Hak Allah dulu diberikan, baru kita meminta hak kita. Ya kan? Iyyaka na'budu. Haknya siapa? Allah, 'ubudiyah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya, kepadamu lah ya Allah, kami meminta bantuan. Hak siapa ini? Hak hamba. Demikian. Dan juga diantara faedah yang kita bisa petik dari ayat ini, di mana Allah membuka Al-Fatihah ini dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian Ar-Rahmanir Rahim, sanjungan Malik Yaumiddin, pemuliaan kepada Allah. Setelah itu masuk kepada apa? Doa. Ini di sini ada isyarat bahwasanya hendaknya seseorang ketika dia mau meminta kepada Allah, menyampaikan hajatnya kepada Allah, untuk membukanya dengan apa? Pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan langsung kita panjatkan doa kita, jangan langsung kita meminta kepada Allah, tapi puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala, ahlus sana wal hamd wal majid, zat yang pantas untuk dipuji, disanjung. Iya, puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya hayyu ya qayyum ya razzaq, ataupun seterusnya dari beragam pujian-pujian kepada Allah. Setelah itu silakan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dicontohkan di dalam ayat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Kita sering mendengar kata ibadah dan ibadah, hanya saja belum tentu kita mengerti makna ibadah. Sebagian orang ketika ditanya ibadah itu apa, maka dia menjawab dengan apa? Menyebutkan contohnya, salat itu ibadah, itu sih betul. Iya, puasa, iya itu juga ibadah. Haji juga ibadah. Zikir ibadah, betul. Hanya saja ini bukan definisi yang mencakup. Ini sekedar contoh-contohnya saja. Adapun definisi dari ibadah yang sangat bagus adalah seperti yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang dinukil oleh beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itulah ibadah. Seperti apa? Salat, zakat, puasa, dan seterusnya. Minal a'mali wal aqwali dhahirah wal batinah. Baik itu berupa amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang lahir ataupun yang batin. Apa contohnya amalan-amalan yang zahir? Salat, haji. Amalan-amalan yang batin contohnya apa? Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membersakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya ucapan-ucapan yang batin? Niat, ya, di dalam beribadah. Apa contohnya ucapan-ucapan yang lahir, yang merupakan ibadah? Zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bertasbih subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, ya, dan seterusnya dari beragam amalan-amalan lisan. Itulah ibadah. Jadi nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu kaitannya dengan apa? Hati ataupun lisan ataupun anggota badan ataupun dengan harta benda. Terus bagaimana kita mengetahui bahwasanya amalan ini dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Melalui siapa kita bisa mengetahuinya? Melalui utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhya bi idnihi ma yasha. Tidak pantas bagi manusia untuk Allah ajak bicara langsung. Kita-kita jangan berhayal untuk diajak bicara langsung oleh Allah. Ya. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan, melainkan melalui wahyu, melalui perantaraan wahyu. Au min wara'i hijab, ataupun di belakang tabir. Au yursila rasula, ataupun dengan diutus rasul. Ya, dengan melalui perantaraan Rasul ini kita bisa mengetahui segala amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Oleh karenanya kita harus sungguh-sungguh semangat belajar, mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar dengannya kita mengetahui amalan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita amalkan, dan juga agar kita mengetahui amalan apa saja yang tidak diridhoi bahkan dimurkai oleh Allah, untuk kita jauhi. Ya. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anatu bihi huwal wasilatu lis-sa'adatil abadiyah wan najati min jami'i syurur. Fala sabila ilan najati ilal illa bil qiyami bihima. Kata beliau rahimahullah ta'ala, menegakkan ibadah kepada Allah dan isti'anah kepada Allah, beribadah kepada Allah dan meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah, merupakan jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang kekal di akhirat nanti, dan juga di dunia sebelum di akhirat. Terbimbing dia, selamat dia dari apa? Ad-dhalalah, dari kesesatan, dari penyimpangan-penyimpangan, dari fitnah-fitnah yang sangat banyak di dunia. Baik itu fitnah apa? Syubhat ataupun syahwat. Dengan apa? Memperbanyak ibadah, memperbanyak isti'anah, meminta pertolongan, petunjuk, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan najati min jami'i syurur, dan merupakan sebab keselamatan dari beragam kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kecuali dengan menegakkan dua perkara ini. Yaitu apa? Al-ubudiyah, peribadatan kepada Allah, wal-isti'anah, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhullah. Tidak lain ibadah itu dikatakan ibadah, satu amalan itu dikatakan sebagai ibadah, dinilai sebagai suatu ibadah, manakala diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah yang sahihah yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan manakala dikehendaki dengan ibadah tadi, wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Yaitu kapan? Ketika diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diambil dari sunnah-sunnahnya. Apakah sunnah qauliyah yang berupa ucapan-ucapan, ataupun sunnah fi'liyah yaitu berupa apa? Perbuatan-perbuatan, ataupun takririyah berupa penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, harus ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Kalau hanya satu saja yang ada pada seseorang, seperti ikhlasnya saja yang ada, percuma, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak dinilai sebagai bentuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ikhlas, seberapapun ikhlasnya. Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau datang ke satu negeri, mendapati mereka orang-orang Nasara, pendeta-pendetanya, dalam keadaan khusyuk beribadah, nangis beribadah kepada Allah. Iya. Apa yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, amilatun nasibah, ini orang ya, amilatun nasibah. Beramal tapi sia-sia, hanya capek saja yang dia dapatkan. Iya. Mungkin dia ikhlas. Iya, bahkan sangat ikhlas, menangis, tapi tidak ada sama sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, dia secara zahir cocok dengan sunnah, tata cara sholatnya pas banget seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis, tapi ternyata di dalam hatinya dia menginginkan sesuatu dari dunia, ingin dipuji oleh manusia, ingin diberikan kedudukan atau posisi oleh manusia, ataupun ingin mendapatkan bagian dari harta benda dunia. Ini juga bukan ibadah. Iya. Hanya dia mendapatkan pujian yang sebentar saja hilang. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan satu amalan yang di situ dipersekutukan oleh pelakunya antara Allah dengan selain Allah. Dia meniatkan untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Kata Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Saya adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Siapa saja yang beramal dengan amalan apa saja, kemudian dia mempersekutukan aku dengan selainnya, meniatkan untuk diriku dan selainku, taraktuhu wa syirka, maka saya akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Tidak akan saya beri pahala, bahkan dia terancam dengan hukuman-hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, فَبِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ تَكُونُ عِبَادَةً. Dan dengan dua perkara ini, yaitu apa? Ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas, tegak satu ibadah. Ya. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i 'ibadatihi ila al isti'anati billahi ta'ala. Dan disebutkannya isti'anah, ubudiyah berupa isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, padahal ini sudah masuk kepada iyyaka na'budu. Padahal isti'anah sudah masuk kepada jenis ibadah. Kenapa disebutkan kembali? Faedahnya adalah untuk menunjukkan pentingnya yang namanya isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jami'i ibadatihi, pada semua ibadah-ibadahnya. Fa innahu in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuridu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Karena sesungguhnya seseorang kalau tidak dibantu, tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa dia mengerjakan perintah-perintah Allah, apakah yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Tidak mungkin juga bisa dia mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi lallah laulallah mahtadaina wa masumna wa masallaina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalau bukan karena pertolongan dan bantuan dari Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa puasa. Kita tidak akan bisa menegakkan salat. Jadi segala macam peribadatan yang kita bisa kerjakan itu semuanya adalah semata-mata karena bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang ketika dia mampu melaksanakan satu ibadah, sholat malam, puasa sunnah, janganlah dia berbangga diri, ujub, merasa lebih hebat daripada yang lain. Harus dia ingat bahwasanya yang menakdirkan dia mampu untuk mengerjakan amalan ibadah ini adalah Allah. Sehingga dia hendaknya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan tawadhu kepada Allah. Janganlah dia sombong karenanya. Kalau tidak, akan dicabut nikmat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tidak mampu lagi dia mengerjakan amalan ibadah tadi. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana kita meminta kepada Allah petunjuk kepada jalan yang lurus, padahal kita sudah ditunjuki kepada Islam. Maka kata mereka, maknanya adalah permohonan agar kita istiqomah di atas as-siratal mustaqim. Dan pendapat ini ataupun kalam ini dikasih catatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya bukan hanya itu, ya, maksudnya dari doa ini. Bahkan doa ini mengandung sekian banyak faedah-faedah dan kemanfaatan-kemanfaatan. Bukan hanya itu yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu agar dikokohkan dia di dalam Islam. Bukan hanya itu, sangat banyak sekali faedahnya, enggak terhitung. Bahkan muridnya beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim, menyebutkan beberapa faedah penting. Ada 10 beliau sebutkan di dalam kitab Asrarus Shalah. Dari apa? Faedah doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah kepada jalan yang lurus. Insyaallah nanti akan kita baca setelah kita baca syarah dari beliau Syekh Abdurrahman Al-Sa'di. Kita lihat tafsir dari beliau Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah taala. Makna ihdinas siratal mustaqim adalah aidullana wa arsyidna wa waffiqna lis siratil mustaqim. Maknanya adalah dullana, tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami dan berilah taufik kepada kami kepada jalan yang lurus. Apa itu makna jalan yang lurus? Wa huwa at-tariqul wadihul musilu ila Allah wa ila jannatih. Siratal mustaqim adalah jalan yang sangat gamblang, yang sangat terang, yang bisa menyampaikan hamba kepada Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan yang selama ini kita dengung-dengungkan. Itulah jalan yang selama ini kita meminta kepada Allah. Itu jalan yang bisa mengantarkan kepada ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rinciannya akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Jadi as-siratul mustaqim adalah ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih, mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Mengenali, mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sifatnya global, rinci, kemudian diamalkan. Itulah apa? As-siratul mustaqim. Siapa saja yang mengetahui al-haq kemudian dia mengamalkannya, maka dia berada di atas as-siratul mustaqim. Fal hidayatu ila sirati fahdina ila sirati wahdina fis sirati. Fal hidayatu ila sirati luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Wal hidayatu fis sirati tashmalul hidayatu li jami'it tafasilid diniyati 'ilman wa 'amalan. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah ihdina ila sirat, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dan ihdina fis sirat, tunjukilah kami di dalam jalan yang lurus. Apa sih bedanya antara makna tunjukilah kami kepada jalan yang lurus dengan apa makna tunjukilah kami di dalam jalan yang lurus ini, yang itu dikandungi di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim? Kata beliau rahimahullah taala, fal hidayah ila sirat, maka makna petunjuk kepada jalan yang lurus adalah luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan, berpegang teguh di atas al-Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Itu makna ihdina ila sirat, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus, yaitu memohon kepada Allah agar diberikan kemantapan di atas al-Islam ini, kokoh di atasnya. Jangan kita merasa insyaallah kok kuat, kita istiqomah kok. Kenapa? Karena bapak nenek moyang kita semuanya di atas Islam. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita dapati pada prakteknya banyak kaum muslimin yang du'afaul iman, yang iman-imannya lemah. Itu dengan entengnya mereka menukar iman yang begitu mulianya dengan sedikit harga dari dunia, dengan beberapa bungkus dari apa, sarimi ataupun yang semisalnya, minyak goreng dan yang misalnya. Ya, ini tidak mengerti nilai daripada al-Islam. Ya, sehingga kita perlu meminta dan mohon kepada Allah, apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qid'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hendaknya kalian bersegera bersemangat beramal saleh sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam yang semakin malam semakin gelap. Sehingga apa asarnya, akibatnya? akibatnya adalah ketika fitnah ini datang dalam kondisi gelap gulita, ada seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman kepada Allah, di sore hari sudah menjual imannya. Ataupun sebaliknya, di sore hari dia dalam keadaan mukmin kepada Allah, di pagi hari sudah hilang imannya, ditukar dengan bagian dari dunia. Sehingga harus kita terus meminta kepada Allah dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian apa makna tunjukilah kami Allah di dalam Islam ini? Masih kita butuh kepada Allah ketika kita masuk ke dalam al-Islam. Apa maknanya? Kata beliau, wal hidayatu fis sirati tashmalul hidayah li jami'i tafasilid diniyah ilman wa amala. Maka petunjuk di dalam as-sirat, di dalam jalan yang lurus ini, adalah mencakup petunjuk kepada semua rincian-rincian agama Islam ini, baik dari sisi ilmunya ataupun amalannya. Kita meminta agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan kepada kita rincian-rincian dari agama ini, dalam masalah akidahnya, dalam masalah apa? Fiqihnya, muamalahnya, akhlaknya. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengajari kita secara rinci, kemudian diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang ini yang keislamannya masih secara global, atau kasarnya Islam KTP. Ya, dia keislamannya sifatnya global saja, hanya mengerti perkara-perkara yang sifatnya global umum. Adapun ketika ditanya tentang rinciannya, enggak mengerti dia. Bagaimana tentang tata cara sholat yang benar? Enggak tahu. Bagaimana tata cara bersuci yang benar? Enggak tahu. Ini kesian orang seperti ini. Ya, butuh banyak hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepadanya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhi ad-du'a'u min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abdi. Maka doa ini, ihdinas siratal mustaqim, adalah doa yang paling lengkap, paling mencakup segala yang dibutuhkan oleh hamba. Walihada wajib alal insani an yad'uwa Allah bihi fi kulli raka'atin min salati. Oleh karenanya diwajibkan atas setiap hamba untuk membaca doa ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam setiap rakaatnya. Tanpa bacaan Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. La salata liman lam yaqra di Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca apa? Al-Fatihah, yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa demikian? Ya, diwajibkan untuk kita membacanya ketika kita ada dalam salat, li daruroti ila dzalik, karena kebutuhan kita yang begitu mendesak kepada doa ini. Setiap saat dan waktu kita butuh kepada hidayah, kepada as-siratal mustaqim, untuk kita bisa lebih jelas mendapatkan gambaran betapa pentingnya doa ini. Mungkin kita perlu membaca beberapa faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Asrarus Shalah. Kata beliau, saya akan bacakan beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau dari doa ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita diwajibkan, diharuskan untuk berdoa dengan doa ini? Apa faedahnya? Kata beliau, karena yang pertama, di sana ada perkara-perkara yang diperbuat oleh hamba tapi tidak di atas bimbingan hidayah. Apakah dalam masalah ilmu, ataukah dalam masalah amalan, ataupun dalam masalah niat, tidak sesuai dengan bimbingan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah tercampuri oleh beragam kejelekan, penyimpangan-penyimpangan, ataupun amalan yang dia kerjakan telah keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun niat yang ada padanya tercampuri dengan beragam noda-noda syirik. Maka dia butuh untuk bisa bertaubat darinya, sehingga dia butuh kepada doa ini. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk kami bisa bertaubat, meninggalkan segala perkara tadi yang kami kerjakan, tidak di atas hidayah tadi. Itu yang pertama. Agar kita bisa bertaubat dari segala perkara yang kita perbuat tidak di atas bimbingan ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah terkadang seseorang sudah mendapatkan hidayah kepada perkara-perkara agama ini, tapi baru sifatnya global, umum, belum dia mendapatkan taufik hidayah untuk mengetahui perkara-perkara agama ini secara rinci. Maka dia jelas butuh hidayah kepada Allah untuk ditunjuki kepada perkara-perkara yang merupakan rincian-rincian dari agama ini. Bagaimana sholatnya yang benar, toharohnya yang benar, puasanya yang benar, dan yang lainnya dari beragam ibadah yang sangat banyak. Ini butuh juga kepada yang namanya hidayah. Ya. Silahkan kita koreksi masing-masingnya. Apakah semua amalan ibadah yang kita kerjakan, dari mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ataupun yang lainnya, apakah semuanya ini kita kerjakan dengan bimbingan ilmu? Semuanya dari awal sampai akhirnya atau tidak? Atau ternyata kita mengerjakan amalan ibadah tadi kebanyakannya adalah dari warisan bapak kita, nenek moyang kita. Apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak kita, itulah yang kita kerjakan. Berarti tidak dibangun di atas ilmu. Maka kita butuh kepada hidayah dari Allah agar kita mengetahui ya al-haq dengan rinci melalui sumbernya yang murni Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian di antara perkara yang lain yang menjadi alasan kenapa kita berdoa kepada Allah dengan doa ini adalah terkadang kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah terhadap satu perkara dari ibadah, tapi hanya sebagian saja, sebagian yang lainnya belum kita ketahui bagaimana. Maka jelas ketika itu kita juga butuh kepada hidayah untuk melengkapi pengetahuan kita terhadap al-haq, sehingga kita berdoa kepada Allah dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah sempurnakanlah hidayah yang telah aku dapatkan yang masih setengah-setengah ini ya Allah. Itu diantara faedahnya kata beliau. Kemudian yang lain kata beliau, di sana ada perkara-perkara yang kita yakini, dalam kondisi menyelisihi yang seharusnya. Seharusnya tidak demikian keyakinan kita. Salah itu keyakinan kita yang seperti ini. Yang benar adalah seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa berpindah dari meyakini sesuatu yang salah kepada sesuatu yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Ya kita meminta kepada Allah hidayah. Ya, karena kita mendapati banyak orang yang sudah dijelaskan kepadanya al-haq dengan dalil-dalilnya dari Al-Kitab, Wasunnah, Ijma', para sahabat. Susah juga dia untuk meninggalkan keyakinannya yang dulu. Kenapa? Karena belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mintalah dia hidayah kepada Allah agar dia bisa menghapus keyakinan yang keliru yang selama ini dia yakini. Apakah tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, ataupun terkait dengan apalah? Masalah ibadah, muamalah ataupun akhlak. Demikian kata beliau rahimahullah taala. Dan yang lainnya di antaranya adalah umurun minal hidayah huwa qadirun 'alaiha walakin lam yukhlaq lahu iradah. Di sana ada perkara-perkara dari kebaikan, amalun saleh, dia mampu untuk mengerjakannya tapi belum dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Betapa banyak kan yang seperti ini kita rasakan. Kita mampu mengerjakan kebaikan ini ataupun itu, tapi kok kita enggak semangat, enggak ingin untuk mengerjakannya. Kenapa? Belum dikasih hidayah oleh Allah, belum dikasih ilham oleh Allah untuk kita mau mengerjakannya. Sehingga kita butuh adanya apa? Ilham dari Allah, hidayah dari Allah agar tercipta iradah, keinginan untuk berbuat baik. Maka kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ataupun sebaliknya, di sana ada perkara yang kita begitu menginginkan untuk mengerjakannya dari amalan yang soleh, tapi kita mendapati diri kita tidak mampu. Ini juga apa? Butuh hidayah agar tercipta apa? Kemampuan untuk kita bisa mengerjakannya. Karena satu amalan itu terwujud dengan dua perkara, adanya kemampuan dan iradah, iya kan? Adanya kemampuan dan keinginan. Kalau yang ada hanya apa? Kemampuan saja, enggak ada keinginan, ya percuma. Ada orang kaya raya, mampu, tapi enggak ada keinginan untuk haji, mungkin enggak terwujud haji, ibadah haji, enggak mungkin. Atau sebaliknya, dia memiliki keinginannya begitu kuat untuk haji, tapi enggak memiliki kemampuan, mungkin enggak terwujud haji, tidak mungkin. Kalau terwujud padanya dua perkara ini, kemampuan dan keinginan, maka kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan terwujud satu amalan soleh, satu kebaikan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala juga, banyak di sini disebutkan, mungkin kita cukupkan dengan satu lagi faedah dari beliau. Kita kalau sekarang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, apakah kita bisa menjamin untuk di esok hari kita masih dalam keadaan terbimbing dalam hidayah ini? Tidak. Maka apa yang kita butuhkan? Keistiqomahan, agar terus kita di atas hidayah ini sampai kita berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ketika apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan janji yang baik dari Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbun Allah, kemudian istiqomah sampai mati, itu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun bergelombang-gelombang memberi kabar gembira kepadanya di saat kondisi dia sangat-sangat memprihatinkan. Dalam kondisi sakaratul maut, ya, dia melihat di hadapannya ada akhirat, di belakangnya ada dunia, anak istri, rumah, kendaraannya akan ditinggalkan. Dihibur oleh malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dengan apa yang akan kau hadapi setelah ini. Ya, dari hari akhir. Wa la tahzanu, jangan pula kamu bersedih hati dengan apa yang ditinggalkan dari keluargamu, anak istrimu akan dijaga oleh Allah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Demikian yang kita kehendaki dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, agar kita mati dalam kondisi istiqamah di atas al-haq, di atas al-ilmu nafi', di atas al-amalus salih. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dan jalan yang lurus ini, yaitu apa? Ma'rifatul haq wal 'amalu bih, mengetahui al-haq yang dibawa oleh Rasul dan mengamalkannya, adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan siapa? Para nabi, para orang-orang yang siddiq, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, mati di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan jalannya orang-orang yang saleh, itulah as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang dijalani oleh golongan yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, as-salihin, dan orang-orang yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka adalah teman-teman yang sangat baik. Bagaimana agar kita tergolong ke dalam golongan ini yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, asyuhada, as-salihin? Kita berupaya bersungguh-sungguh mengenali al-haq, dan berupaya bersungguh-sungguh apa? Mengamalkannya. Setelah itu kita meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmat yang terbesar. Ya, nikmat yang terbesar. Nikmat yang berupa hidayah ilal haqqi wal amali salih, hidayah kepada al-haq dan amali salih. Nikmat yang berupa surga Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain dari nikmat dunia itu tidak teranggap, remeh kecil, makanya tidak disebutkan. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dapat enggak nikmat dunia? Dapat. Bahkan kita mendapati mereka dari sisi dunia lebih banyak, lebih berlimpah dari kita kaum muslimin, iya kan? Tapi itu tidak teranggap. Kenapa? Karena remeh, kecil, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sesungguhnya adalah inilah, yaitu nikmat berupa as-siratal mustaqim, terbimbingnya seseorang kepada as-siratal mustaqim. Adapun dunia begitu kecilnya, begitu rendahnya, lebih ringan daripada sayap nyamuk. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam dunianya, "Lau sawatid dunya janaha ba'udatin lam yasqi minha ar-rabbu dzal kufrani, lakinnaha wallahi ahqaru 'indahu min dzal janahil qasir at-tayrani." Seandainya dunia itu bisa mengimbangi beratnya sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk pun minuman kepada orang kafir. Cuma karena tidak ada nilainya, hina di sisi Allah, Allah berikan. Lakinnaha wallahi ahqaru 'indahu min dzal janahil qasir at-tayrani. Hanya saja karena kenikmatan dunia itu lebih ringan daripada sayap nyamuk, maka Allah berikan kepada mereka nikmat dunia. Ya. Sehingga kita tidak perlu iri hati. Berupaya kita menyaingi mereka, mengejar mereka, takut tertinggal dari mereka. Jangan. Justru mereka tertinggal. Mereka mengejar sesuatu yang berpaling, yaitu dunia. Melupakan sesuatu yang mendekat, yaitu apa? Akhirat. Ya. Hendaknya kita irinya kepada mereka, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Kemudian masih ada waktu cukup ya. Ya, mungkin sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.